adalah generasi yang paling jelas jalannya akidah nya manhajnya amalnya dan dakwahnya. Jadi ini salah satu alasannya. Karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang paling jelas jalannya. Yang paling jelas akidahnya. Yang paling jelas manhajnya, amalnya, dan juga dakwahnya. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah menyebutkan tafsir dari Surah An-Nisa ayat 115 dan tafsir dari Surah Al-An'am ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Yang artinya adalah, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukminin, maksudnya adalah para sahabat, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jalannya para sahabat. Jalan yang paling jelas. Akidah para sahabat. Akidah yang paling jelas. Manhaj para sahabat, amal dan dakwah para sahabat adalah yang paling jelas. Hingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, gandengkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya kebenaran, dalil firman Allah, dalil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat, tariquhum fi aqaidihim wa a'malihim, jalan mereka dalam akidah mereka dan amal mereka. Perhatikan kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang telah datang kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan juga amal. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala, natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi, kami akan meninggalkannya dengan apa yang telah dia pilih untuk dirinya, yaitu kesesatan. Padahal firman sudah sampai, sabda sudah sampai, pemahaman para sahabat untuk firman tersebut dan sabda tersebut sudah faham dia, tetap dia kemudian memilih jalan. Nuwallihi ma tawalla, natrukuhu wa makhtaral nafsi. Kami akan tinggalkan dia dengan apa yang telah dia pilih untuk dirinya. Wa nukhiruhu, dan kami akan menghinakannya. Fala nuwaffiquhu lil khair, maka kami tidak akan berikan kepada dia taufiq untuk kebaikan. Susah menerima kebenaran karena Allah tidak berikan taufiq, pelunakan hati dan jiwa, hingga kemudian mudah menerima dalil, baik itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat, walaupun yang menyampaikan mungkin anak Anda yang tidak punya atau yang tidak lebih punya power daripada Anda, anak Anda, Anda sebagai orang tua, istri Anda, Anda sebagai suami, bawahan Anda, Anda sebagai pemimpin, posisi mereka tidak lebih kuat. Yang punya power Anda, tapi mereka peduli dengan menyampaikan nasihat karena Anda salah. Mereka sampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat, tapi Anda tetap memilih untuk kemudian menggunakan power Anda meluruskan ego Anda. Nukhziruhu, kami akan menghinakannya. Siapapun yang memuliakan Anda, jika Allah sudah menghinakan, selesai. Seperti apapun orang kemudian mengeluk-elukkan Anda di muka bumi ini, tapi Allah yang menghinakan Anda, selesai. Nukhziluhu fala nuwaffiquhu lil khair, kami akan menghinakannya dan tidak memberikannya taufiq untuk kebenaran. Susah nerima jadinya. Memang Allah tidak berikan Anda taufiq. Wa likaunihi ra'al haqqa wa 'alimahu wa tarakahu. Kenapa demikian? Allah tinggalkan dengan pilihannya. Allah hinakan hingga tidak diberikan taufik untuk kebenaran. Karena dia telah melihat kebenaran dan mengetahuinya, tapi dia meninggalkannya. Fajazauhu minallahi adlan ayyubqiyahu fi dalalihi. Maka balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Anda berpaling dari kebenaran, ayyubqiyahu fi dalalihi, Allah membiarkannya dalam kesesatannya. Ha'iran, dan dalam keadaan yakni ragu. Wa yazdadu dalalan ila dalalihi, dan bertambahlah kesesatannya di atas kesesatan yang sudah ada. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari tafsir surah An-Nisa 115, dan juga kemudian surah Al-An'am ayat 153, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah telah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan, thumma qala hadha sabilullah, ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما fattabi'u. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus di hadapan kami. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang lain. Dan pada setiap jalan tersebut, ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 153 ini. Dan inilah jalanku yang lurus. Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Masuk pada bahasan yang baru. Alasan ke-24. Perhatikan halaman 157. Dari kesimpulan 64 dalil yang telah kita bahas, menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dengan alasan berikut ini. Nomor 24, perhatikan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama Islam. Kenapa kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama Islam. Orang-orang yang paling faham. Orang-orang yang paling faham akan agama Islam. Setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah para sahabat. Kata beliau hafizahullah taala, lihat athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan halaman 139. Mudah-mudahan athar ini yang beliau maksudkan. Perhatikan halaman 139. Athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'asiyan falyata'asa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا alal hudal mustaqim. Yang artinya adalah, barang siapa di antara kalian ingin meneladani, menjadikan satu generasi suri tauladan dia, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memang? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Sebagaimana perkataan beliau juga di athar yang lain. Orang yang paling baik hatinya setelah hati Nabi Muhammad para sahabat. Paling dalam ilmunya. Nah ini yang kita bahas. Yang sedang kita bahas. Kenapa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya adalah karena para sahabat adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang agama Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya mereka paling dalam ilmunya, yaitu para sahabat. Paling sedikit bebannya, jarang salah. Dan paling lurus petunjuknya, menuntut langsung kepada Nabi Muhammad. Serta paling baik keadaannya, hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Di athar para sahabat yang lain juga menyebutkan demikian. hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada beribadah puluhan tahun lamanya. Sampai seperti itu mereka menyebutkan bagaimana nikmatnya hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka orang-orang yang paling baik keadaannya, hidup bersama orang terbaik, hidup bersama makhluk paling mulia Nabi Muhammad SAW, dan paling lurus petunjuknya serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya, layaknya menteri untuk seorang pemimpin, untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah athar-athar mereka, karena mereka berada di jalan yang lurus. Inilah athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya salah satu di antara begitu banyak pujian beliau kepada sama para sahabat adalah bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling yakni dalam ilmunya. Itulah alasan kenapa kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka, karena para sahabat adalah orang yang paling mengetahui tentang agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin ke-25, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di Al-Qur'an saja. Sebelum menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, di Al-Quran saja minimal ada 100 ayat pujian untuk para sahabat. Saya pengen sekali bikin video, berarti akan ada 100 video. Saya pengen sekali, ya minimal 100 ayat. 100 ayat pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para sahabat. Belum kita bahas hadisnya tuh. Belum kita bahas, yakni pujian Nabi Muhammad SAW. Mereka secara umum, atau kemudian mereka secara individu, pujian Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran, minimal itu. 100. Kalau bikin video pendek, per 2 menit, maksimal 5 menit lah. 100 video pujian Allah terhadap para sahabat. Wah, mantap. Kita plot duluan ya. Itu kita bikin sama Rifko nanti ya. 100 pujian Allah terhadap para 100 ayat apa ya? Ya seperti itulah nantilah kita bikin judul. 100 ayat pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Satu-satu. Ya, menyebutkan firman, terjemahannya, tafsir dari firman Allah dan faedah. Karena intinya adalah, ya sudah terlihat pada judul, pujian Allah terhadap mereka. Salah satunya saja nih, misalnya kita sebutkan salah satu ya. Tentunya banyak sekali. Yang paling jelas tentunya seperti At-Taubah, ayat 100. Kita pilih yang Ali Imran deh. Ali Imran 110 ini yang paling umum ya. Di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu," di banyak tafsir Al-Quran tentunya diterjemahkan dengan kamu itu adalah umat Islam. Karena memang kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya kamu di sini atau kalian di sini bisa memiliki dua makna. Umum semua kaum muslimin, khusus maka maknanya adalah para sahabat. Kamu umat Islam secara umum, kamu para sahabat. Kalau kemudian kita kerucutkan maknanya, karena ini turun kepada mereka, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu, hai para sahabat, umat terbaik, generasi terbaik. Makanya kan yang umum juga yang kita fahami untuk siapapun di antara kaum muslimin yang tentunya biasa mendengarkan kajian, sabda Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi itu generasi aku. Maksudnya apa? Aku dan para sahabat. Pujian dari Nabi Muhammad SAW, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, pujian dari Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Para sahabat ini. Paham mereka inilah yang kita gunakan. Paham satu generasi terbaik. Paham satu generasi yang Allah puji. Paham satu generasi yang Nabi Muhammad puji. Untuk memahami firman Allah. Untuk memahami sabda Nabi Muhammad. Kita tidak mengikuti pemahaman yang macam-macam. Pemahaman generasi terbaik yang kita ikuti. Kalau atau 100, pemahaman generasi yang sudah Allah jamin surga. Pujian yang lain. Atau 100 itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama, karena disebutkan di sana, yakni ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah siapkan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridhoi mereka. Dalam sebutan tafsirnya, ridho itu nikmat yang lebih tinggi lagi dibandingkan nikmat surga. Sudahlah mereka dijanjikan surga, pas diridhoi pula. Siapa itu? Para sahabat. Paham mereka ini yang kita gunakan. Orang yang paling faham tentang agama Islam, orang yang paling lurus manhajnya, akidahnya, dakwahnya, faham mereka inilah kemudian yang kita jadikan barometer, tolak ukur, patokan untuk memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Karena dari situlah akan terlihat yakni pembedanya. Karena semua mengatasnamakan Islam, kita kerucutkan, semua mengatasnamakan kami ahlu sunnah, kami pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kok beda ya prakteknya ya dalam kesehariannya? Oh, tak tanya cara memahaminya berbeda. Maka jika ingin lurus seperti Nabi Muhammad dan para sahabat, ya pahami Al-Quran dengan paham para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan tafsir singkatnya oleh Syekh Sa'di, yamdahu ta'ala hadhil ummah wa yukhbiru annaha khairul umam allati akhrajaha Allah ta'ala linnas wa dhalika bitakmilihim anfusihim bil iman al mustalzim lil qiyam bikul ma amara Allah bihi wa bitakmilihim li ghairihim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar المتضمني دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وإسيانهم فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس. الله سبحانه وتعالى مموجي dalam ayat ini. Umat ini secara umum Allah Subhanahu wa taala memuji dalam ayat ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara khusus. Wa yukhbiru annaha khairul umam, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya ia adalah sebaik-baik umat. Secara umum kita umat Islam, terakhir memang, tapi yang terbaik, terakhir memang, tapi yang pertama untuk memasuki surga Allah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah yang pertama nanti di hari kiamat, masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وَيُخْبِرُ أَنَّهَا خَيْرُ الْأُمَمِ, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya ia adalah sebaik-baik umat. الَّتِي أَخْرَجَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لِلنَّاسِ, yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan untuk manusia, lahirkan untuk manusia. Kenapa bisa demikian? Kenapa Allah puji mereka, para sahabat? Kenapa Allah khabarkan bahwasanya ia adalah sebaik-baik umat? Perhatikan. وَذَلِكَ بِتَكْمِيلِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ بِالْإِيمَانِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْقِيَامِ بِكُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Yang demikian itu karena mereka telah menyempurnakan untuk mereka, untuk diri mereka, dengan beriman yang melazimkan, yang mengharuskan mereka untuk menegakkan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya, mereka telah menyempurnakan untuk diri mereka iman dan juga amal saleh. Iman mereka sempurna. Amal saleh mereka sempurna. Itulah kenapa Allah memuji mereka. Kenapa kalau Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya mereka adalah umat yang terbaik? Sempurna imannya, sempurna amal saleh. Cukupkah kemudian mereka menyempurnakan untuk diri mereka iman dan amal salehnya? Tidak. Wa bitakmilihim li ghairihim, dan mereka menyempurnakan itu hingga kemudian mereka menjadi umat yang terbaik dengan ya menyempurnakan yakni yang selain mereka. Bagaimana prakteknya? Dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, melarang orang dari yang mungkar. Siapapun, maka siapapun di antara kita yang ingin tetap menjadi umat yang terbaik, layaknya pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat sebagai generasi yang terbaik, sempurnakan untuk diri kita iman kita, sempurnakan untuk diri kita amal kita. Cukup? Belum. Sempurnakan juga orang lain. Bagaimana caranya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, yang lain pun kemudian kita berusaha menyempurnakannya dengan berdakwah. Perintahkan mereka pada perkara yang ma'ruf, larang mereka dari perkara yang mungkar. Niscaya kita menjadi atau tetap menjadi umat yang terbaik. Al-mutadammin, ini amar ma'ruf nahi mungkar, ini mengandung makna da'watil khalqi ila Allah. Menyeru makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wah. Wajihadim ala dhalik, dan bersungguh-sungguh untuk mendakwahi mereka untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah satu-satu, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa badlil mustata', dan kemudian mengerahkan daya upaya semampunya fi raddihim an dalalihim wa ghayihim wa isyanihim, dalam membantah, dalam menolak, dalam menjauhkan mereka dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kemaksiatan. Seru orang kepada Allah, jauhkan mereka dari kesesatan dan penyimpangan. Fabihadha kanu khaira hadil ummah ukhrijat linnas, maka dengan demikian mereka atau kita, para sahabat yang sudah jelas, atau kita ingin melanjutkan pujian ini menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir singkat dari Syekh Sa'di untuk surah Ali Imran 110. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin 26, di antara alasan kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada amal seseorang sepanjang hayatnya. Ini tentunya sebuah asar yang juga disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga ada kutip kecil karangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang makanatus sahabah, tentang kedudukan para sahabat. Atsar ini juga di antara yang beliau sebutkan di awal-awal. Bagaimana kondisi mereka? Tadi Atsar Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya mereka kondisinya itu kondisi yang terbaik. Kenapa? Hidup bersama manusia terbaik. Di atsar yang lain yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya sesaat bersama Nabi Muhammad itu nikmatnya luar biasa. Dan mereka mendapatkan momen itu. Makanya kedudukan para sahabat Rasulullah itu luar biasa mulia. Karena sesaat bagi mereka bersama Nabi Muhammad SAW, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, tentu ini bukan untuk yakni melebih-lebihkan, tidak, karena betul-betul kenikmatan yang mereka rasakan. Bagaimana tidak hidup bersama makhluk terbaik? Gimana? Kalau bukan kondisi mereka adalah kondisi yang terbaik. Makanya kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Ya hidupnya bersama manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu aw asyarrun minhu. Aqama qala sallallahu. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Makanya makin ke sini kan makin buruk. Cuman bukan berarti kemudian kebaikan itu hilang. Di setiap generasi kebaikan akan selalu ada. Sekelompok orang yang tetap menegakkan amal saleh di mana yang lain bermaksiat akan selalu ada. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bagian dari yang sedikit itu. Tapi akan selalu ada. Belum ulang. Kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada amal seseorang sepanjang hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yakni keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 27. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kita bahas tuh di intisari akidah. Sudah beberapa pekan ini ya, Fit ya. Akhlak salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau siapapun orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan mereka. Maka mereka salafus salih. Tapi kalau dikerucutkan, maka yani terfokus kepada para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Jadi kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman orang yang paling baik akhlaknya. Bukan orang yang kemudian baik di satu sisi, buruk di sisi yang lain. Baik di satu sisi, tapi kemudian muruahnya hilang karena sebab yang lain. No. Mereka adalah orang yang paling baik akhlak. Kenapa? Kalau Anda perhatikan poin ke-25 tadi. Allah. Makanya Allah puji mereka. Makanya Nabi Muhammad puji mereka. Karena akhlak yang luar biasa. Kita sering sebutkan itu. Bagaimana keutamaan individu dari para sahabat. Baik itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 6 sahabat sisanya dari total 10 yang dijanjikan surga. Oh, akhlaknya luar biasa. Pujian demi pujian dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sedikit, bahkan tidak jarang Nabi Muhammad SAW puji mereka di hadapannya. Bertentangankah kemudian dengan sabda Nabi Muhammad yang lain, kata beliau, "Uhthu fi wujuhil madihina turab," tebarkanlah, lemparkanlah di wajah-wajah orang yang memuji dengan pasir, dengan tanah. Padahal Nabi Muhammad sendiri puji para sahabatnya di hadapan mereka. Tentu tidak. Siapapun di antara kita yang ikut pengajian kaifa amalahum, kita sebutkan kala itu. Perkataan para ulama, dan saya tidak salah, di antaranya adalah perkataan Imam Ibnu Hajar. Bahwasanya pujian Nabi Muhammad terhadap para sahabat di hadapan mereka itu boleh karena Nabi Muhammad tahu aman pujiannya pada hati mereka. Mereka tidak terfitnah dengan itu. Beda mungkin dengan kita. Dipuji sedikit, wah, melambungnya luar biasa. Maka lebih baik tidak dipuji hadapannya. Nabi Muhammad tahu. Amina minhumul fitan atau fitnah. Aman mereka dari fitnah. Sering Nabi Muhammad SAW memuji para sahabatnya di hadapannya. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anat. Wahai sahabatku yang mulia, sesungguhnya pada dirimu ini ada dua akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Dua perkara akhlak yang sangat Allah cintai. Baik ada padamu ini. Al-hilmu wal-anat. Kamu ini orangnya lemah lembut dan tidak tergesa-gesa. Nabi Muhammad puji di hadapannya langsung. Apakah kemudian sahabat melempar pasir di hadapan Nabi Muhammad? Enggak. Nabi Muhammad melakukannya, Nabi Muhammad tahu sahabat ini tidak terfitnah dengan pujian tersebut. Tapi jika tidak, maka kembali ke hukum asal. Kita tidak memuji di hadapan teman kita, dan kita kalau ada yang memuji, karena kita tidak aman dari pujian, lempar aja pakai pasir. Atau tentunya untuk praktik zaman sekarang yang gitu-gitu amat ya, mungkin ingatan, afan akhi, jangan berlebihan. Anak biasa-biasa saja. Antum cuma tahu zahirnya saja. Di balik ini antum kan enggak tahu siapa saya. Ya, bisa saja. Enggak usah berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Paling zuhud. Nah, ini juga kita bahas kemarin. Ingat hadis yang kemarin kita bahas, bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW, sampai ngasih ke orang itu kambing, tapi satu lembah. Bukan satu ekor. Satu lembah. Berarti kan banyak banget. Kok diuangkan, wah. Berapa juta itu? Satu kambing aja 2,5 juta. Kali satu lembah. Mungkin seratusan itu kambingnya. Kemudian orang ini menyeru kepada kaumnya, hai kaumku, masuk Islamlah kalian. Karena sesungguhnya Muhammad itu kalau sudah ngasih sesuatu, enggak takut miskin. Jor-joran dia kalau ngasih. Akhirnya betul-betul disebutkan bahwasanya terkadang amal itu awalnya tidak ikhlas. Terkadang bahkan para sahabat kala itu ketika masuk Islam ingin harta Nabi Muhammad. Tapi begitu masuk Islam, mengetahui bagaimana hakikat Islam, mereka adalah orang-orang yang paling zuhud. Ya. Orang yang memprioritaskan akhirat. Dan kemudian, yakni tidak mementingkan urusan dunia. Mereka mengambilnya. Tapi bukan untuk mencintainya. Ya. Tak apa-apa, Anda kaya, boleh. Orang zuhud enggak boleh kaya, boleh. Tapi prinsip di sininya loh. Ini harta hanya titipan. Ini harta harus saya sampaikan kepada yang berhak. Ini harta, yakni harus saya belanjakan di jalan yang tepat. Abang enggak apa-apa. Tetap zuhud orangnya. Tetap mengutamakan akhirat. Dia belanjakan hartanya untuk menggapai surga. Iri kita dengan orang-orang kaya yang dengan hartanya mereka bisa menggapai surga karena belanjanya tepat. Yang wajib mereka tunaikan, yang sunnah apalagi. Memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Tapi bukan berarti mereka tidak mengambil dunia. Mereka ngambil sedikit secukupnya. seperlunya. Karena ketika meninggal, yang kita bawa itu adalah amal. Di antaranya amal dari harta Anda. Bukan hartanya kan yang Anda bawa. Atau sebagian orang terkadang harta yang paling dia cintai ditanam bersama. Beberapa hari kemudian ada yang ngeduk kuburannya, ada yang nyuri, gitu kan. Apaan? Enggak. Wallahu a'lam bissawab. Mereka para sahabat orang yang paling zuhud. Kemudian orang yang paling warak, memaknai mudah untuk warak, orang yang menghindari syubhat. Orang yang menghindari syubhat. Apalagi dosa dan maksiat, syubhat aja dia hindari. Makna mudah untuk warak ya. Yang syubhat saja mereka hindari. Yang perkara yang samar-samar saja mereka hindari. Apalagi yang jelas dosa atau maksiat jauh. Itulah para sahabat paling warak. Generasi ini yang pemahamannya kita pakai. Generasi yang orang-orangnya paling baik akhlaknya, paling zuhud sifatnya. Akhirat orientasi. Pahala yang selalu bergulir. Sudah sejak kapan? Sejak 1400 tahun yang lalu dia masih punya amal wakaf. Yang pernah umroh pasti pernah baca tulisan ini. Gede sekali tulisannya. Di pintu sebelum masuk, tower yang paling besar di Mekah itu. Wakaf untuk sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, paling zuhud mereka. Tapi mereka tidak meninggalkan dunia, mereka mengambilnya secukupnya, seperlunya. Makan seperlunya demi kemudian menegakkan tulang untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhan. Maknanya, apalagi yang jelas-jelas dosa dan maksiat, syubhat aja mereka tinggalin kok. Itulah para sahabat. Dan kemudian mereka adalah orang yang paling qanaah. Sifat selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Bukan orang yang sebaliknya. Dari qanaah, tamak. Tamak. Selalu merasa kurang. Ketika sudah dapat, gak berbagi pula. Kikir, kayak kita sebutkan kemarin. Itu lawannya dari qanaah. Ini sudahlah kemudian qanaah. Tak tahunya mereka mengikuti Nabi Muhammad berbagi. Abdurrahman bin Auf itu menolong sahabat, menolong Nabi Muhammad dan para sahabat ketika hijrah. Jor-joran semua hartanya habis. Semua hartanya, kita sebutkan dia. Di zamannya, miliarder lah untuk bahasa sekarang ya. Mendanai hijrah satu kota. Bukan satu dua orang yang kita bahas kemarin kan. Dan kemudian selalu membantu temannya ketika safar. Membantu temannya ketika juga mukim. Nah itu contoh mudahnya itu. Membantu sesama kaum muslimin ketika safar. Tapi satu kota yang safar. Dia danain. Subhanallah. Dan luar biasanya. Ini para sahabat al-muhajirin, izzah yang mereka miliki. Makanya sering ulun menyebutkan juga ini ya, ketika kita ingin bantu teman juga, kita tahu kondisi dia lagi susah, tetap kita harus tanya, karena dia punya izzah, dia punya kehormatan, dia punya kemuliaan diri juga, dia pekerja juga, bukan orang yang kemudian gak bisa kerja. Afan akhi, kalau nak bantu ini boleh gak? Oh syukur, syukur. Insyaallah dalam waktu dekat ana ada dana. Enggak apa-apa. Oh, terima kasih tawarnya. Ha ini orang punya izzah. Tapi ketika Anda betul-betul susah pun, maka ketika ada tawaran bantuan, no problem. Itu tidak menghinakan Anda. Dia hanya ingin bantu. Tapi sak kota yang dia bantu. Kembali kepada izzah, para sahabat al-muhajirin yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, kan sejarahnya begitu sampai Madinah, para sahabat al-ansar yang memiliki sifat ithar yang kita akan bahas kemarin tapi waktu enggak cukup, lebih mengedepankan saudaranya yang lain, lebih memprioritaskan saudaranya yang lain, ithar, mereka menolaknya. Mereka menolaknya. Karena punya izah. Tidak perlu. Kami ini pedagang. Tunjukkan kepada kami saja pasar. Kami cari uang. Nah, izah. Kehormatan dan kemuliaan diri. Karena masih mampu bekerja. Dan itulah di antara izah yang dimiliki oleh seorang laki-laki kepala keluarga. Karena dia bekerja. Izah dia ada di hadapan istrinya. Sekalipun mungkin Anda punya istri yang mungkin jauh lebih kaya. Tapi Anda bekerja, Anda punya izah. Punya kemuliaan, punya kehormatan. Walaupun yang Anda berikan kepadanya, ya enggak ada secuilnya dari penghasilan dia. Dia punya investasi besar, misalnya istri Anda, bahkan sebelum Anda nikahi, dia punya investasi besar, tiap bulan duitnya banyak. Tapi Anda tetap kemudian punya izah. Berat tapi tentunya untuk laki-laki yang demikian ya. Dan berat juga tentu untuk perempuan yang penghasilan tinggi untuk menghormati suami yang penghasilan rendah, berat. Yang soleh yang bisa begitu. Adakah? Ada. Bini Nabi Muhammad jelas itu contohnya. Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang paling zuhud, orang yang paling warak, orang yang paling qanaah para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita turun di poin yang ke-28. Sudah sejam, Pit? Atau masuk pertanyaan aja, Pit? Nah, poin 28 sedikit. Mengikuti manhaj para sahabat adalah jaminan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Mengikuti manhaj, cara beragama, metode beragama para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah jaminan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Perhatikan firman Allah pada surah An-Nisa 115 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra as-sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Fokuslah kepada wa yattabi' ghayra as-sabili al-mu'minin. Barang siapa menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya firman dan sabda, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang mukminin, para sahabat, maka kami biarkan dia dalam kesesatan yang dia telah lakukan itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini kan untuk yang menentang. Ini kan untuk kemudian yang tidak mengikuti jalan para sahabat. Coba Anda pahami secara terbalik. Jika untuk yang menentang dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, Allah biarkan dia dalam kesesatannya dan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, maka perhatikan mafhum mukhalafahnya. Makna terbaliknya. Dipahami secara terbalik. Anda tidak menentang Rasul, taat sama Rasul. Perintah beliau, sami'na wa ta'na. Ada perintah kita lakukan, ada larangan kita tinggalkan, tanpa ragu-ragu. Tidak menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahnya bismillah tanpa keraguan, mesti benar sudah. Ada larangannya langsung tinggalkan, mesti buruk sudah. tidak ada satu perintah kecuali di baliknya ada begitu banyak manfaat. Tidak ada satu larangan kecuali di baliknya begitu banyak mudharat. Sami'na wa ta'ana. Langsung. Tidak tentang Rasul. Wa yattabi' dan kemudian tentang dan tidak mengikuti jalan para sahabat, dibiarkan dalam kesesatan dan masuk neraka, yang kemudian tidak menentang Rasul, taat, mengikuti jalan para sahabat, manhaj, mesti akan diberikan petunjuk pada jalan yang lurus dan surga akhirnya yang mereka dapatkan. Makanya beliau sebutkan di sini, mengikuti manhaj para sahabat, Nabi Muhammad SAW, adalah jaminan mendapat keselamatan dunia dan juga akhirat. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaf. Ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bukunya, Bit. Taruh sini. Ya. Seperti biasa, untuk kajian mulia dengan manhaj salaf, kita akan berikan hadiah untuk para penanya, mudah-mudahan sesuai tema, enggak juga enggak apa-apa. Sebenarnya selama saya baca, hadiah kitab mulia dengan manhaj salaf, bisa 3, bisa 5, atau bisa berapapun ya, tergantung, bukan tergantung waktu, tergantung saya, semua gue. Yang di Banjarmasin tentunya, silahkan ambil nanti di Akh David. Yang di luar Banjarmasin, tentunya nanti kita akan kirim dan Anda tanggung, yakni akibatnya, tanggung ongkos kirimnya. Bismillah, dari Rifkan TV. Kita baca dari Rifkan TV. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila seseorang ini qadarullah tidak mengetahui bahwa saat ini dia jauh dari ajaran yang diajarkan Rasulullah, namun dia kira apa yang dikerjakannya saat ini memang berasal dari Rasulullah karena dia mengikuti guru yang kebanyakan diikuti orang, apakah dia juga berdosa? Al-Mushahidun al-Kiram, ini ada khilaf tentunya di kalangan para ulama berkaitan dengan kalau orang itu melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, tapi karena bodoh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah kemudian memang bisa diberikan uzur kepada orang ini karena dia bodoh? Wallahu a'lam bishawab. Maka yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya terlepas dari khilaf tersebut ya, mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah subhanahu wa taala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Al-Isra' 15 itu. Dan tidaklah kami mengazab hamba kami hingga kami mengutus kepadanya seorang Rasul. Di antara keterangan Imam Ibnu Katsir, mudah saya tidak salah, adalah bahwasanya jika ada orang di pelosok negeri tertentu, belum sampai kepadanya firman Allah, belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad, belum sampai kepadanya Islam yang benar, maka dia punya udzur. Maka dia punya udzur. Dia mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sampai kepadanya itu salah. Kan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, "Ma yasma'u bi ahadun riwayat Imam Muslim, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasrani, thumma yamut walam yu'min billahi ursiltu bihi illa ka min ashabina." Tentunya konteksnya untuk Yahudi Nasrani ini ya. Tapi perhatikan awal sabda beliau, tidak ada seorang pun yang mendengarkanku. Kata Syekh Al-Albani, di antara yang beliau maknai, artinya orang ini tahu Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia, apalagi kita umat Islam. Min hadhil ummah, dari umat ini, umum. Kemudian beliau sebutkan lebih mengerucut, baik dia Yahudi atau Nasrani sekalipun. Kemudian meninggal dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepada aku, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ancaman ini berlaku kalau kemudian sudah sampai kepada orang itu Islam yang benar, bukan Islam yang salah atau difahamkan secara salah. Ya. Bahkan kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, saya orang pertama mengatakan bahwasanya jika orang Yahudi dan Nasrani sekalipun sekarang fahamnya faham Islam yang salah, maka mereka punya udzur, kata beliau. Bayangkan. Yahudi Nasrani saja, beliau berpendapat demikian. Dia punya udzur. Karena dipahamkan secara salah. Belum sampai yang benar kepada mereka. Tentunya ulum berarti tidak memberatkan pendapat al-udzur bil jahal ya. Udzur dengan kebodohan. Orang bodoh kemudian diberikan padanya uzur. Khilaf panjang ya. Tapi zahir ayat tersebut dan juga sabda Nabi Muhammad, iya. Makanya ulun di antara yang ikut juga pendapat, ketika kita berdakwah harus sampai orang itu faham. Dan ingat, untuk Anda dan teman Anda ini, Anda harus ingatkan kepada teman Anda ini bahwasanya tugas dia belajar, bukan mengikuti orang banyak. Betul bahwasanya orang awam itu wajib taklid, tapi kepada seorang alim yang amanah dengan ilmunya, menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang lurus, bukan yang menyimpang. Dan tahukah Anda bahwasanya gurunya Imam Ahmad itu ratusan orang. Bukan cuma satu Imam Syafi'i, enggak. Disebutkan 200-an lebih guru Imam Ahmad itu. Ya. Karena banyaknya orang itu bukan standar kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan faham yang benar. Jadi Anda bertugas untuk kemudian mengingatkan saudara kita ini akan kebenaran firman dan sabda dengan faham yang lurus. Faham dia, tugas Anda selesai. Lanjut dia dengan mengikuti yang menyimpang misalnya, maka kala itulah kemudian sudah tidak ada udzur. Kenapa? Karena Anda sudah menjadi sebab dia tidak punya udzur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sampai hujjah, sudah tegak hujjah. Sudah sampai kepadanya jalil yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda dimudahkan untuk berdakwah dan kemudian teman Anda mudah untuk memahami yang Anda sampaikan. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu awal-awal ngaji kurang lebih 1 tahun yang lalu, ulun sudah mendakwahkan dakwah ini ke orang tua, namun masih belum diterima. Dan ulun merasa hal tersebut karena cara yang ulun lakukan untuk berdakwah salah. Apa sikap ulun sekarang? Apakah ulun tetap berusaha berdakwah mendakwahkan dengan cara yang lebih tepat atau hanya mendoakan saja, tetap berdakwah, ya. Apalagi alhamdulillah Anda menyadari Anda salah, ini bagus. Maka perbaiki kesalahan tersebut, tetap berdakwah. Orang tua, saudara, paman, bibi, teman, tetap berdakwah. Ilmui yang Anda akan sampaikan. Pilih skala prioritas apa yang harus Anda sampaikan lebih dulu. Cari waktuan yang tepat ketika menyampaikan. Hiasi dengan kelembutan ketika Anda menyampaikan. Sisanya baru yang Anda sampaikan. Kuatkan ia dengan doa. Agar Anda mudah menyampaikan dan mereka mudah memahami. Kala itu, maka beban dakwah telah Anda turunkan dari pundak Anda. Karena Anda sudah berdakwah. Tapi karena ini orang tua, ini anak, ini istri, ini suami, ini paman, ini bibi, ya mungkin enggak sekali. Sekali aja cukup sebenarnya. Tapi mungkin nanti momen yang lain, coba lagi, mungkin dikali yang kesekian puluh atau kesekian ratus. Allah Subhanahu wa taala sapa mereka dengan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Tetap dakwah ya. Ada pertanyaan tapi enggak ada nomornya nih. Rifkon. Hey, ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, keluar dari tema. Sudah dibilangin tadi, tapi enggak apa-apa. Apakah ada dalil atau hadis setiap membaca surah Al-Fatihah di akhir ayat sebelum amin membaca Rabbighfirli? Saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Dan yang saya tahu tidak ada. Nah, pasti enggak ada tuh. Yang saya tahu enggak ada. Baiknya Anda bertanya kepada yang mempraktikkan. Baiknya Anda bertanya kepada yang praktekkan. Kenapa Anda tambahkan Rabbighfirli? Sebelum kemudian makmum mengatakan amin, apakah Anda curi-curi? Curi-curi minta ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan satu masjid? Ya, kan curi-curi. Waladdallin Rabbighfirli. Amin, kan Anda curi-curi. Ya Allah ampuni saya. Egois banget Pit, dirinya doang. Kalau misalnya ya ni Rob ighfir lana gitu ya, ampuni kami, kan enak tuh, berarti semuanya tinggal Abid Fili, saya doang. Jadi saran saya, baiknya Anda bertanya kepada yang kemudian melakukan, datangkan dalilnya. Ya, adakah kemudian contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan demikian sebelum makmum mengatakan amin, atau mungkin salat sendirian sebelum kita mengatakan amin ada Rabbighfirli? Ya, simple. Ini agama sempurna kok. Islam ini sudah sempurna bahkan sebelum Nabi Muhammad meninggal kok. Kalau itu perkara yang baik, Nabi Muhammad pasti ajarkan, pasti ajarkan. Karena beliau ma'sum. Tidak ada satu ayat pun yang Nabi Muhammad sembunyikan. Mesti Nabi Muhammad sampaikan semua. Dan itu sudah disaksikan oleh para sahabat. Kata Nabi Muhammad ketika haji wada di padang, yani Arafah itu, kata beliau, ala hal ballagtu. Wahai kaum muslimin semuanya, bukankah aku telah menyampaikan semua perkara? Apa jawab mereka? Bala. Iya, wahai Rasul, semua sudah. Semua sudah. Kan sampai cara bersin aja Nabi Muhammad ajarkan kok. Apalagi yang beginian. Perkara yang remeh-temeh Nabi Muhammad terangkan. Apalagi ini perkara ibadah. Apalagi mungkin level di atasnya lagi perkara akidah. Mesti Nabi Muhammad sampaikan. Tanyakan dia dalilnya. Karena beramal itu, kalau ingin terima Allah, harus kemudian ikhlas karena Allah. Kita yakin orang ini pasti ikhlas. Tapi yang kedua biasanya ini lepas. Sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebabnya, dalam jumlahnya, dalam jenisnya, waktu, tempat, dan cara. Ini berkaitan dengan cara. Kata Syekh Al-Utsaimin, barang siapa di antara kalian ingin amalnya sesuai betul-betul dengan amal Nabi Muhammad SAW, perhatikan 6 hal kata beliau dalam ibadah. Perhatikan sebab ibadah, jenis, jumlah, hitungan, cara, waktu, tempat. Ini cara. Ini cara. Caranya apakah seperti ini? Dan saya tidak sah. Wallahualam bissawab. Artinya sebelum yani makmum atau kita mengatakan amin, Anda doa dulu. Rabbi ighfir. Wallahualam bissawab. Karena hukum asal ibadah itu haram. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Jangan dibalik. Jadi hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalilnya. Hukum perkara di luar ibadah asalnya halal, mubah, boleh dulu. Sampai ada larangan. Jangan Anda balik. Ketika misalnya Anda nih nanti nih nanya orang praktekkan, adakah dalil perkataan Rabbi Firli sebelum perkataan amin? Mana larangannya? Ah, salah begitu. Dalam perkara ibadah jangan tanya larangan. Larangan menyembelih kurban pakai jerapah enggak ada. Boleh enggak? Ya enggak dong. Kaidah Anda yang salah. Setelah sholat, misalnya subhanallah, alhamdulillah, akbar, masing-masing 100, ada enggak larangannya? Enggak ada. Anda praktekkan. Ya enggak bisa. Lawang Nabi Muhammad ajarkan 3-3 kok. Ibadah itu tanya, perintahnya ada enggak? Di luar ibadah baru bertanya, larangannya ada atau tidak? Jangan dibalik. Dan Anda harus tahu nih. Karena ketika Anda bertanya, mungkin dia akan dia balik. Adakah dalilnya? Kayak ini aja. Dilarang ada aja. Nah ini. Kalau Anda nggak paham, Anda langsung mentok di situ. Wallahu alam bisawab. Jadi bertanya saja ya. Kalau yang praktekkan, yang nggak, dia nggak bisa datangkan dalil, selesai. Anda nggak perlu berkreasi pada agama ini. Jangan Anda mengira yang penting baik Allah terima. Nggak bisa. Yang penting baik, Allah pasti terima, enggak bisa. Yang amalkan banyak Allah pasti terima, enggak bisa. Ada perintahnya dari Allah, enggak. Contoh dari Nabi Muhammad, enggak. Itu patokannya. Wallahu a'lam bishawab. Udah berapa, Bi? Udah 3 ya. Ini pertanyaan di luar tema juga nih. Tapi enggak apalah. Tapi ini yang terakhir ya. Lebih utama mana bagi seorang akhwat untuk hal pernikahan, bertakwa dahulu atau segera menikah? Kamsutnya apa nih? Jika bertakwa dahulu, ini merujuk pada kisah Nabi Musa dengan putri Nabi Syu'aib dan Rasulullah yang menikahi ibunda Khadijah. Gak paham saya. Kedua, kapan kondisi tepat untuk menurunkan kriteria dari pasangan jika sedang proses ta'aruf? Karena ana melihat ada dua saran ustadz berbeda. Usia ana 25 tahun. Waduh. Yang pertama, saya nggak paham. Yang kedua, saya sedikit paham. Menurunkan kriteria. Al-Mushahidun al-Kiram. Untuk semuanya, bukan untuk Anda saja. Ketika kita menginginkan kriteria tertentu, maka kita harus selevel dengannya. Ya dong. Harus sekufu. Tau kufu ya? Kufu master. Itu kufu ya. Harus kufu. Selevel. Walaupun makna selevel ini, sekufu ini, sederajat ini, sara ini, maknanya sangat luas. Sebagian para ulama mengurujukan dalam perkara agama. Tapi sebenarnya luas. Bisa agama, bisa fisik, bisa harta. Ya, kalau kita manai secara umum, maka kita harus sadar diri. Anda mengharapkan seorang istri penghafal Al-Quran, andanya baru belajar Iqra. Jadi enggak terlalu jauh. Kalau Anda mengharapkan istri penghafal Al-Quran, mungkin Anda hafal separuh Quran, masih oke lah. Anda hafal 15 juz, masih oke lah. Kenapa? Ya, cuman sedikit lah. separuh sedikitnya 15 juz. Ya, ini enggak, Anda baru belajar baca Quran. Biar nanti dia ngajari saya salah, nanti dia akan sibuk dengan Anda, nanti dia akan sibuk dengan anaknya. Masa dia sibuk ngajar Anda baca Quran? Nanti Anda sering baca salah, dia pengen pecut pakai otan, kan gak enak. Ini suami saya. Sorry, contohnya. Ya. Jadi lihat diri kita. Anda ingin mendapatkan Tuan Putri, Anda harus seperti pangeran. Kan gitu. Anda ingin mendapatkan pangeran, Anda harus seperti Tuan Putri. Kan gitu. Harus setara, sekufu, selevel. Walaupun tentunya jika dikerucutkan perkara agamanya. Itu yang lebih utama berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan menurunkan kriteria? Dari awal Anda harus tentukan kepada siapa Anda maju. Kan dari CV data singkat kan sudah bisa kelihatan Anda lulusan SMA, dia S2, udah enggak nyambung pendidikannya. Dari awal Anda jangan ngotot kecuali akhwatnya khilaf, itu yang cerita. Dari pendidikan sudah jauh. Itu contoh saja. Contoh saja. Jadi bukan kapan. Dari pertama, Anda sesuaikan kepada siapa Anda akan maju. Tapi kalau misalnya, yakni Anda, sang pangeran yang kemudian, yakni ingin mendapatkan rakyat jelata, enggak ada masalah. Jadi seperti negeri dongeng Anda. Anda lulusan S3. Enggak apa-apalah istri lulusan, yakni STM. Maksudnya lulusan SMA. Tapi ya mungkin itu juga cukup jauh. Tapi gak apa-apa. Karena Anda yang punya power. Cuman walaupun bisa jadi komunikasi akan tidak cukup lancar. Mungkin kalau Anda lulusan S3 minimal istri S1 lah. Gitu loh. Gak apa-apa. Kalau terbalik itu berat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kapan menentukan kriteria? Dari pertama Anda bertukar CV ta'aruf, Anda sudah harus lihat. Oh, ini sudah berbeda jauh. Jangan lanjut. Anda punya tinggi 180. Akhwatnya 140. Wah, jomplang sekali. Segini. Kalau bisa selisihnya tuh misalnya 5 cm aja. Jadi betul-betul ketika dia sedih dan menangis, ketika kita peluk, lehernya betul, kepalanya betul-betul di sini. Cie, mantap. Iya. Ini enggak di perut. Wah, 140. Kepalanya di sini. Contoh nih, contoh doang ya. Dari pertama Anda sudah bisa lihat. Yang tadi mungkin pendidikan, sekarang kemudian fisik. Nah, sebagian ta'aruf terkadang kan bertukar pik ya, bertukar foto ya. Walaupun saya di antara yang kurang serak ya. Anak tuh langsung lihat langsung. Ya. Maka dari pertama, waduh, Masya Allah. Cantik banget. Akhwatnya cantik banget. Wah, lewat lah pokoknya. Perempuan-perempuan di luar. Lah adanya, misalnya, maaf nih misalnya, gak segitunya gantengnya. Nanti Anda dikira supir. Kecuali akhwatnya kemudian khilaf ya. Iya. Wah. Tapi yang namanya mengharapkan istri cantik, wah, semua kita mengharapkannya. Apalagi dia yang penting kemudian agama Anda bagus, walhamdulillah. Pertimbangan-pertimbangan sejak awal. Karena kalau dipaksakan, Anda sakit hati. Padahal apa? Anda tidak mengukur diri Anda dari awal. Akhirnya kesana kemari ditolak. Karena kita tidak mengukur diri kepedean. Pede harus. Tapi jangan berlebihan. Oke, maka tugas kita semuanya, mau ikhwan, mau akhwat, masa penantian ini, maka, yakni, perbaiki diri. Ingin dapat suami yang baik, ingin dapat istri yang baik, Anda harus jadi baik. Mungkin bisa menjawab yang pertama. Ya, untuk sekarang, maksimalkan takwa kita kepada Allah, nanti akan terpancar pada wajah Anda. dan Allah akan pertemukan Anda pada orang yang tepat insyaallah, yang sama-sama baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.